Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Selanjutnya kita masuk pada bab yang lain. Bab ma jaa fil buhtan. Bab dalil yang datang tentang al-buhtan, yaitu kedustaan. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan bab ini, yaitu membahas tentang salah satu dosa besar yang disebutkan dalam ayat dan hadis, yaitu dengan istilah al-buhtan. Al-buhtan ini sesungguhnya juga bagian daripada kedustaan, namun lebih parah daripada kedustaan pada umumnya, di mana ditafsirkan oleh Syekh Al-Fauzan ridhoallah, al-buhtan ai kadiban qabihan, ya kadiban qabihan, yakni kedustaan yang sangat buruk, ya. Kedustaan sendiri kan sudah buruk dan itu dosa besar, terlebih kalau ini buhtan, ya, kebohongan besar, kurang lebih begitu maknanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa dalam sebagian ayat dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya. Dan bila kita melihat juga di sini keterkaitan antara bab ini dengan sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah lewati bab apa? Namimah. Ya. Dan biasanya namimah itu juga tidak lepas daripada kedustaan juga, ya, jadi ini saling berhubungan. Seorang yang melakukan namimah seringkali terjatuh pada berita-berita dusta, omongan-omongan dusta, apalagi dia tuduhkan kepada orang lain kedustaan itu, ya, kedustaan besar untuk memenuhi target yang dia maukan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lihat di sini bagaimana ancaman bagi orang-orang yang melakukan al-buhtan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu" faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang yu'dzuna, mengganggu atau menyakiti, al-mu'minin wal mu'minat, kaum mu'minin dan kaum mu'minat, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, dengan selain apa yang mereka perbuat, yakni perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh mukminin mukminat tersebut, namun ya dinisbatkan kepada mereka berita-berita itu, sehingga ini menyakiti, mengganggu kaum mukminin kaum mukminat, padahal sesuatu yang disebutkan itu bukan dari perbuatan mereka. Bighairi maktasabu. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh yang melakukan itu dia telah memikul buhtan. Ai kadiban qabihan. Ya, kedustaan yang sangat buruk, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Bayyinan wadihan. pada ayat ini seperti yang kita dengar tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman isman mubina, dosa yang nyata, dengan perbuatan mereka memikul atau melakukan buhtan terhadap mukminin dan mukminat, ya, kaum mukminin, kaum mukminat, mengganggu mereka dengan berita-berita yang disandarkan kepada mereka padahal tidak mereka perbuat. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita di zaman ini, ya, di zaman informasi yang sangat mudah ini, kita mesti lebih berhati-hati, ya, karena di masa sekarang ini begitu mudah orang menyebar berita, menviralkan sesuatu. Nah, hati-hati dari berita-berita yang tidak benar, berita-berita bohong, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menyangkut kaum mukminin dan kaum mukminat. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa terjerumus pada ancaman seperti yang tersebut pada ayat ini. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala." Artinya bahwa Nabi bersabda, "Man qala fi mu'min," siapa yang mengatakan sesuatu pada seorang mukmin, "ma laysa fi," yang itu tidak ada pada mukmin tersebut. Jadi maknanya apa ini? Ya, maknanya berdusta atas mukmin tersebut, ya. Orang beriman, laki-laki maupun perempuan, tidak berbuat sesuatu yang dituduhkan kepada mereka. Nah, orang yang mengatakan tentang mereka sesuatu yang mereka tidak perbuat, askanahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang itu radghatal khabal, di suatu tempat di neraka, ya. Radghatal khabal ini sebutan yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, manzilah qabihah binar, yakni suatu tempat yang sangat buruk di neraka. Ya, semua tempat di neraka itu buruk, ya kan? Namun ini ada kelebihan dari tempat yang lain dari sisi buruknya itu. Di mana disebutkan pula di riwayat yang lain istilah radghatul khabal dengan tafsiran apa? Usaratu ahlin nar. Usarah itu perasan ahlun nar, penghuni neraka. Ya, kita tahu na'udzubillah bahwa penghuni neraka itu, ya, diazab, dibakar, sebagiannya yakni apa? Bernanah, ya, berdarah, kotor, bau. Nah, itu perasannya, perasannya penghuni neraka. Usaratu ahlin nar. Nah, itu di sebagian riwayat menyebutkan bahwa itulah yang dimaksud dengan radghatu al-khabal. Nah, hukuman bagi orang yang melakukan buhtan, kedustaan terhadap kaum mukminin, mukminat, sesuatu yang tidak diperbuat oleh mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan menempatkan orang itu di tempat tersebut di neraka. Hatta yakhruja mimma qal, sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Ya. Sampai dia keluar dari tempat, dari apa yang dia ucapkan. Artinya, ya, ya, dia bertaubat, ya, dari perbuatan ini. Selama tidak, dia masih dalam ancaman itu. Ya, selama dia di dunia, ya, masih di dunia, belum mati, belum wafat, tapi dia sudah mendapat ancaman itu. Kelak kalau mati, ya, ancamannya dia akan masuk ke dalam tempat tersebut. Dan terus dalam ancaman itu sampai dia mau meninggalkan apa yang dia katakan, dia bertaubat, ya. dari perbuatan tersebut. Dan di sini karena kaitannya dengan orang, ya taubatnya itu kan tidak sekedar taubat. Syekh Fauzan mengatakan wa dzalika bitaubah min hadhil kabirah wa yatahallal min al maqul fi. Ya. Dia bertaubat dari dosa besar ini dan minta kehalalan dari orang yang dikatakan padanya kata-kata buruk tersebut atau tuduhan buruk tersebut, ya. Nah, jadi ini thariqah atau tata cara bertaubat dari tuduhan-tuduhan kepada orang, ya. Ketika seseorang menuduh fulan begini dan begitu padahal tidak, fulana begini dan begitu padahal tidak, nah, dia terkena ancaman ini sampai dia bertobat dan minta dihalalkan kepada yang bersangkutan, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan apa diingatkan oleh para ulama rahimahumullah, tentu ucapan seperti ini, ini juga ada unsur ghibah, ya. Ada unsur ghibah juga, biasanya begitu. Dan diingatkan oleh mereka para ulama, ini akan semakin besar kalau dilakukan kepada orang-orang yang berilmu, ahlul ilm, apalagi para ulama. Kenapa demikian? Karena perbuatan seperti ini akan membuat orang-orang jauh dari ilmu yang disebarkannya. Misal ada seorang ulama, seorang ahlul ilm, ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, sementara orang-orang terpengaruh akhirnya dengan tuduhan itu. Maka apa jadinya? Dia akan jauh dari bimbingan ulama tersebut. Dia akan jauh dari fatwa-fatwa ulama tersebut, ya, karena terpengaruh oleh omongan-omongan yang tadi disebutkan. Sehingga dosa buhtan, ya, ketika dikaitkan dengan seorang yang berilmu akan lebih besar daripada buhtan yang dilakukan dengan orang biasa. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa besar kecilnya dosa ini terkadang dipengaruhi oleh apa? Oleh efek, ya. Oleh efek daripada dosa itu. Semakin efeknya banyak, besar, semakin besar pula dosanya. Nasallallahu salam, kita mohon dari Allah Azza wa Jal agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Hadis ini seperti dikatakan oleh penulis, rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Ila ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu? Faqad tabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, yakni kamu menyebut tentang dia hal-hal yang dia tidak suka untuk disebut hal-hal itu. Qila, ditanyakan kepada Nabi, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapat engkau? Bila mana pada saudaraku itu memang ada yang kukatakan. Qal, beliau menjawab, in kana fihi ma taqul, bila padanya memang ada yang kamu katakan, faqad ghatabtahu, sungguh itulah yang disebut ghibah, kamu menggibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, kalau tidak ada padanya sesuatu yang kamu katakan itu, berarti kamu melakukan buhtan kepadanya. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nah, ini ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita dari perbuatan ghibah dan buhtan. Ya, melarang dari perbuatan ghibah dan buhtan. Disebutkan di sini dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Nabi bertanya kepada para sahabat tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau kemudian menjelaskan, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudara kamu, engkau dengan sesuatu yang dia enggak sukai. Nah, di sini apa maksudnya sesuatu yang tidak disukai? Ini bisa bermaksud mungkin cacat ya, fisik, atau bisa bermaksud perbuatan dosa yang tersembunyi. Ya, ini juga bisa bermaksud seperti itu. Jadi, misal kalau cacat fisik, makanya ulama juga melarang kita menyebut-nyebut ya saudara kita dengan cacat fisiknya yang dia enggak suka disebut-sebut dengan itu. Nah, ini termasuk ghibah. Atau tadi cacat bukan fisiknya, ya perbuatannya. Namun itu bukan perkara yang sudah mujaharah. Bukan perkara yang sudah terang-terangan. Dia mungkin melakukan suatu kesalahan tapi tersembunyi. Nah, kita tahu, lalu kita nyebut-nyebut di mata orang lain, fulan begini dan begitu. Ini juga sama, pada dasarnya juga ghibah. Beda dengan sesuatu yang sudah dilakukan secara mujaharah, terang-terangan. Melakukan dosa terang-terangan, ya sudah kita pun membicarakan dosa dia terang-terangan, enggak ada masalah. Ya, sebagaimana dia juga tidak malu melakukan dosa tersebut. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut ghibah kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Sehingga tidak boleh melakukan hal itu kecuali pada perkara yang memang ada pengecualian. Ya, sesuai dengan tuntunan syariat ada beberapa kondisi dikecualikan bolehnya menyebut-nyebut hal itu ya pada kondisi tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Ya, mungkin itu penjelasannya dalam bab ghibah nanti. Baik. Sekarang kita bab buhtan. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan hal itu, muncul pertanyaan dari sahabat. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Apa pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau memang di saudaraku itu ada yang kukatakan, enggak dusta. Memang betul dia begitu. Memang betul dia melakukan itu. Gimana? Nabi katakan in kana fihi ma taqul faqad ghatabtahu. Kalau pada orang itu memang ada yang kamu katakan, yaitu yang namanya ghibah. Jadi ghibah itu bukan ucapan dusta, ucapan benar. Ya, ucapan benar. Cuma ya ini menyebut sesuatu yang saudara kita enggak suka disebut dengan itu. Di apa? Sebut kekurangan-kekurangannya tersebut enggak suka. Nah, itu ghibah. Ya memang betul, jujur. Memang benar ada. Tapi kalau tidak ada, in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau tidak ada, artinya kamu dusta mengada-ada bahwa fulan begini dan begitu. Ini yang namanya buhtan. Faqad bahattahu, kamu telah melakukan buhtan kepada dia, dusta terhadap dia. Ya, nah dosanya, ya semuanya dosa besar, sama-sama besar. Dan kita tahu tadi dalam sebagian riwayat hukuman buhtan itu berat. Ya, hukuman buhtan itu juga berat. Sebagaimana ghibah juga berat, ya. Ghibah dalam ayat disebutkan apa? Allah Azza wa Jalla mengumpamakan dengan apa? An ya'kula lahma akhihi maitan. Seperti orang makan bangkai saudaranya sendiri. Ya, ini kan permisalan yang buruk sekali. Makan bangkai orang, naudzubillah, mayat dimakan. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa dia nanti kelak mencakar-cakar mukanya, tubuhnya dengan kuku-kuku yang dari apa, tembaga. Cakar-cakar. Kenapa? Itu hukuman bagi orang yang melakukan ghibah. Dia cakar-cakar dirinya dengan itu. Ya. Nah, adapun buhtan seperti yang tadi kita baca bahwa seorang yang melakukannya diancam bahwa dia kelak akan ditempatkan di radghatul khabal. Ya. Ini juga ancaman yang berat, naudzubillah min dzalik, artinya dia masuk neraka dan tempat yang sangat buruk di neraka tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah besarnya dosa buhtan. Di sini sedikit saya baca apa yang dijelaskan Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah. Hada asyaddul kadhib. Jadi buhtan ini parah-parahnya dusta, ya. Dusta yang besar, dusta yang parah. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah darinya. Idzan fal mughtab la yakhlu imma an yakuna mughtaban wa imma an yakuna kadzdzaban. Jadi orang yang melakukan ghibah, bisa jadi dia betul-betul ghibah ketika dia bicara dan benar, ya, bicaranya tidak ada unsur dustanya. Wa imma an yakuna kadzdzaba, bisa jadi dia pendusta, ya, melakukan buhtan. Fadalla ala annahu la yajuzu dzikrul muslimin bima yakrahun fi ghaibatihim fil majalis. Jadi ini jelas menunjukkan tidak boleh menyebut-nyebut muslimin dengan sesuatu yang mereka tidak suka untuk disebut dengannya di saat mereka tidak ada di depan mereka. Ya, ini yang namanya ghibah karena ghaib, ya, dia tidak di hadapan kita sehingga kita bebas makan. Makanya itu perumpamaannya dengan apa? Bangkai tadi. Bangkai atau mayat. Itu kan sudah enggak berdaya, ya kan? Mau dicabik-cabik tubuhnya enggak berdaya, enggak bisa membalas, enggak bisa membela diri. Nah, itu kata sebagian ulama, saya ingat saya Ibnu Qayyim rahimahullah, sisi kesamaannya dengan orang yang digibai. Ibarat kita cabik-cabik kehormatannya, dia enggak bisa membela karena dia enggak di hadapannya. Ya, kita makan, kita cabik dagingnya, kita cabik kehormatannya. Sehingga disamakan dengan tadi, makan bangkai saudaranya. Wa idza wa in kana hadza aswah faqiyata katsirin min al majalis allati yaghtabul mujtami'un fiha ikhwanahum. Walaupun ini pada kenyataannya telah banyak menjadi faqihatu katsirin min al majalis, istilahnya buah majlis. Jadi istilahnya sampai seperti itu, buah majlis, faqihatul majalis. Karena asik sekali kalau sudah ngomongkan orang itu, ya, tanpa terasa, ya, asik sekali. Ibarat makan buah itu, sampai diistilahkan begini, faqihatul majalis, buahnya majlis. Ya, allati yaghtabul mujtami'una fiha ikhwanahum, di mana orang-orang yang kumpul biasa di situ mulai bicara tentang saudara-saudara mereka sendiri, saudara sesama muslimin. Wa ulatul umur, ada lagi yang membicarakan para waliul amr, para pemimpin muslimin. Nah, ini juga pembicaraan yang hangat ya, terutama para politikus ini. Ya, lawan-lawan dalam permainan politik ya. Atau bahkan masyarakat umum kalau membicarakan bab politik dan politikus atau pejabat, wah ini memang sepertinya asyik sekali. Hati-hati, padahal seperti yang tadi saya katakan ya, dan itu dari ulama ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan, dan ini Syekh Fauzan juga mengingatkan di sini, ketika ghibah kepada orang yang pengaruhnya nanti lebih besar, dosanya lebih besar. Di sini disebut waliul amr, para pemimpin muslimin. Nah, kalau sudah dibicarakan aib mereka, mesti menimbulkan apa? Kedongkolan pada rakyat terhadap pemimpinnya. Nah, itu berakibat apa? Ya, nanti ketidaktaatan rakyat kepada pemimpinnya. Lebih buruk lagi bisa jadi kepada apa? Sikap-sikap membangkang ya kepada pemerintahnya. Dan kita tahu dulu di awal-awal apa pemberontakan terhadap Utsman radhiyallahu an, ya mulanya dari hal seperti ini sampai berakhir terhadap pemberontakan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Wal ulama juga terkadang ini dilakukan terhadap ulama. Nah, ini lebih besar lagi. Karena ulama atau ahlul ilm juga ya, ketika mereka itu diribahi atau dilakukan buhtan kepada mereka, kedustaan-kedustaan terhadap mereka, ya orang-orang semakin merasa tidak butuh kepada ilmu mereka, jauh dari bimbingan mereka, tidak mau fatwa mereka. Ya sudah, kalau masyarakat sudah jauh dari ulamanya, mau jadi apa? Ya, la yuwaqqiruna ahadan, mereka tidak menghormati seorang pun akhirnya dengan ghibah ataupun buhtan yang dilakukan di majelis-majelis tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan bagaimana sikap kita ya, kalau misalnya kita mendapati seperti itu, kalau kita tahu bahwa itu omongan yang tidak benar ya, atau kalaupun benar ya ghibah, ya kita berusaha untuk menasihati tentunya, ya kan? Apalagi tidak benar. Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita untuk membela saudara kita tidak di hadapan mereka. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Ya. Artinya, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dia, jauhkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya. Artinya apa ini? Artinya membela saudara kita pada kehormatannya ya, ketika misalnya di majelis itu disebut-sebut ya aibnya, kita bela dia, kita bela dia, padahal kita tahu dia gak seperti yang dikatakan. Kalau ghibah memang ada ya, kita katakan oh gak boleh menggibahi ya kan, tapi kalau ini dusta ya kita harus berusaha membela bahwa itu gak benar, yang saya tahu gak seperti itu dia. Nah, kita dengan perbuatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran apa? Bahwa akan dijauhkan dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya. Ini kan motivasi untuk kita membela saudara kita. Dan memang sudah sepantasnya kita terhadap saudara kita seorang muslim. Allah katakan wal mu'minun ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin itu sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Apa artinya wali itu? Yang menolong, yang membela. Masa saudara kita diperlakukan begitu kita rela, kita diam saja, ya, kita tidak mau membelanya. Nah, mana kewalian kita terhadap sesama muslim. Yang Allah katakan tadi, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lain. Nah, jadi ini ada keutamaan ya bagi orang-orang yang membela saudaranya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan sebetulnya ini enggak hanya di majelis ya, enggak mesti ini terjadi di majelis saja. Mungkin juga di luar majelis. Artinya kalau kita tahu ada seorang ulama atau seorang muslim yang dituduh dengan tuduhan enggak benar, kemudian kita membelanya, ya. Ini insyaallah juga termasuk dari apa? Dari apa yang disebutkan pada hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita beralih kepada bab berikutnya. Babu ma ja'a fil la'n. Bab yang datang, artinya dalil yang datang tentang laknat ya. Ini kebiasaan ulama ya, bab seperti ini ya. Mungkin bagi kita bahasa kita kan kurang familiar ya. Kalau kita kan langsung bab tentang laknat kan itu. Tapi kalau ulama-ulama biasa menyebut begini, bab maja'a fil la'an. Sesuatu yang datang dalam bab laknat, artinya dalil yang datang dalam bab laknat. Jadi babnya membahas dalil yang datang tentang laknat. Ya, jadi kita nerjemahkan ya apa adanya begitu. Kalau bahasa kita ya bab tentang laknat gitu saja. Tapi ini ungkapan ulama sering dalam bab di kitab mereka seperti ini. Maja'a fil la'an artinya dalil yang datang membahas tentang laknat. Ya. Nah, kalau begitu dosa besar yang dibahas di sini adalah laknat ya. Melaknat. Nah, apa sih maksudnya melaknat itu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, "Al-la'nu huwa ad-du'a bit-tardi min rahmatillah ta'ala." Laknat itu adalah doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-la'nu kabiratun min kabairiz dzunub, dan laknat itu suatu perbuatan dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Jadi seorang yang melaknat ya ungkapannya macam-macam ya. Bisa jadi dengan kata laknat itu sendiri. Misalnya mengatakan kepada orang lain, "Anta mal'un." Kamu ini orang terlaknat. Ya. Ini seperti ini. Atau dengan kata kerja, "Allah yal'anuk." Semoga Allah melaknat kamu. Ya. Nah, ini dengan ungkapan laknat, mungkin dengan ungkapan lain tapi yang semakna juga masuk sama saja. Dengan ungkapan lain yang semakna juga sama saja. Ya. Bahkan ya. Di dalam hadis yang lain tentang melaknat orang tua, ya kan? Disebutkan di situ tafsirannya apa? As-sabbu wasyatam. As-sabbu wasyatam itu artinya ya mencela, mencerca. Ya, mencela, mencerca itu juga bagian daripada laknat. Namun wallahu alam di sini yang jelas ya, kalau laknat sampai pada tadi yang dimaksudkan oleh Syekh Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, ya, mendoakan supaya jauh dari rahmat Allah, ya ini berat sekali ya kan. Berat. Artinya mendoakan seperti itu pada orang lain, wah ini kan berat. Ya. Kalau Allah melaknat, betul-betul Allah melaknat suatu kaum, wah ini berat sekali. Laknat dari Allah, ya kan? Artinya Allah yang memang menjauhkan. Tapi kalau seseorang melaknat, artinya dia mendoakan, minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Nah, kenapa kok sampai sejahat itu? Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah itu, terus nasibnya kemana? Ya, mengerikan sekali. Loh kok teganya kamu mendoakan saudaramu dengan seperti itu? Andai kamu yang didoakan begitu gimana? Ya, makanya jangan mendoakan laknat gampang-gampang. Dan ini sebagian orang ya kadang mudah, ya kadang mudah mendoakan seperti itu. Walhamdulillah pada umumnya masyarakat kita tidak mudah untuk melaknat ya dengan maksud seperti ini. Namun di sebagian masyarakat ada yang begitu mudah, ya. Dan ini kembali kepada kebiasaan, tradisi yang ada di masyarakat. Ada orang-orang sesuatu masyarakat yang begitu mudah seperti itu, sampai orang tuanya aja ya kadang dilaknat, ya, menjadi umpatan, ya, menjadi kebiasaan ngumpat seperti itu. Allah ya'an waliday, enaknya apa artinya Allah melaknat, semoga melaknat kedua orang tuaku, kayak enggak dirasa gitu ngomong, padahal itu ucapan besar, ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita baca di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam bab ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama'. Sesungguhnya seorang hamba itu bila melaknat sesuatu, ya tadi berarti apa, mendoakan sesuatu supaya dijauhkan dari rahmat Allah, sa'idatil la'nah, jadi doa ini, laknat ini naik ke langit, ucapannya doa ini naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka pintu-pintu langit itu tertutup, tidak mau dimasuki oleh laknat itu. Tsumma tahbitu ilal ard, sehingga laknat itu turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, bumi pun menutup pintu-pintunya, tidak mau dimasuki oleh laknat itu. Ya siapa yang mau dimasuki laknat, ya? Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala, akhirnya laknat itu mengambil arah kanan kiri, cari tempat. Fa idza lam tajid masagan, kalau dia tidak dapat tempat, ya, yang dia bisa masuk ke sana, raja'at ila alladhi la'an, ila alladhi lu'in, raja'at ila alladhi lu'in, maka akan kembali ke yang dilaknat. Ya, jadi sekarang ke objek yang dimaksud, ke maf'ulnya, kepada yang didoakan. Dia ke sana cari tempat, ya. Maka akan kepada yang dilaknat dulu. Fa in kana ahlan, kalau memang pantas untuk kena laknat, ya sudah kena. Doa itu mengenai dia. Ya. Karena dia memang pantas untuk dilaknat. Wa illa, tapi kalau tidak, ternyata ketika mau kepada yang dilaknat, ibaratnya mental, karena dia nggak pantas dilaknat. Akhirnya kemana? Raja'at ila qa'iliha, kembali kepada orang yang melaknat. Jadi bumerang, ya, senjata makan tuan, kembali kepada yang melaknat akhirnya. Doa itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, seperti dalam proses ini, ya. Jadi na'udzubillah min dzalik, ini perlunya kehati-hatian, enggak sembarangan, karena ini dosa, doa besar. Ini doa-doa besar, enggak sembarangan. Ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, seperti itu prosesnya. Kalau memang mengenai yang dilaknat dan pantas akan kena dia, tapi kalau tidak akan kembali kepada yang mengucapkannya. Na'udzubillah min dzalik, dia sendiri yang celaka gara-gara doa dia sendiri. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang bagus, bisanadin jayyid. Walahu syahidun inda Ahmad bisanadin min hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini juga punya pendukung dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud. Wa akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Ibnu Abbas diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan yang lain dari hadis sahabat yang lain yaitu Ibn Abbas, ruwatuhu thiqat, para rawinya rawi-rawi yang terpercaya, lakin u'illa bil irsal, tapi ada kelemahan yaitu kemursalan. Hanya saja riwayat-riwayat yang lain insyaallah itu sudah menguatkan ya. Wali muslimin an Abi Barzah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dalam riwayat muslim dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', anna mar'atan la'anat naqatan laha, bahwa ada seorang wanita ketika itu melaknat untanya. Nah, ini yang dijadikan maf'ulnya, obyeknya untanya sendiri. Untanya dilaknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashabna naqatun 'alaiha la'na. Ya, jangan menemani kami unta yang dilaknat. Di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imran bin Husain, annahu qala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'una. Ambil itu yang di atas unta dan biarkan unta itu, karena unta itu sudah dilaknat oleh yakni pemiliknya tadi. Imran mengatakan, fakani angzur ilaiha tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahad. Ya. Akhirnya dia berjalan di tengah-tengah manusia, tidak seorang pun berusaha mendekatinya. Nah, ini kan Nabi SAW ingin memberi pelajaran, kasihan si unta ini, ya kan? Kasihan si unta itu dilaknat sehingga dia diperlakukan seperti itu. Ya. Ala kulli hal, ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menunjukkan bahwa melaknat hewan itu enggak boleh. Enggak boleh, kasihan. Ya, kalau betul dia berhak ya. Kalau ternyata enggak berhak ya akan kembali ke orangnya, tetap seperti dengan dalam hadis yang di atas. Ya, sekalipun hewan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran itu, ya. Supaya orang enggak sembarangan melaknat sekalipun hewan. Si perempuan tadi akhirnya kan terharamkan oleh kebaikan hewan itu sendiri. Ya, bagaimana dia mau pakai hewan itu? Dia sendiri sudah ngomong seperti itu. Jadi jangan sembarangan melaknat sekalipun kepada hewan, apalagi kepada seorang muslim, apalagi kepada sesama muslim. Ya, jadi itu faedah yang bisa dipetik dari riwayat tersebut. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan dalam melaknat ini. Dan Nabi SAW telah mengingatkan ya dalam sebuah hadis tentang laknat yang tidak secara langsung ya. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, la'anar rajul la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini kan sekilas kita dengar aneh ya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Gimana orang kok melaknat orang tuanya itu? Kok teganya gitu? Apalagi di zaman itu, ya. Sekalipun zaman itu artinya zaman ya zaman Nabi enggak jauh dari masa jahiliyah. Termasuk di masa-masa itu, sekalipun masa jahiliyah, terhadap orang tua masih ihtiram. Sehingga ketika Nabi menyebutkan begitu, mereka merasa aneh ya, masa orang tua dilaknat oleh anaknya sendiri. Timbullah pertanyaan dari sahabat, wa hal yal'anur rajul walidayhi ya Rasulullah, apakah ada orang yang melaknat dua orang tuanya sendiri. Mana ada? Ya. Nabi katakan yal'anu abar rajuli fayal'anu abah. Wa yal'an ummah fayal'an ummah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maksudnya dia itu melaknat orang tua orang lain sehingga orang yang dilaknat orang tuanya membalas. Ya. Baik ayahnya atau ibunya. Nah, ini kan artinya laknat kepada orang tua tidak secara langsung, tapi dia menjadi penyebab. Dia menjadi penyebab dilaknatnya kedua orang tua dia karena dia melaknat orang lain. Nah, ini juga perlu dihindari ya, perlu dihindari. Jadi kita ambil pelajaran dari sini juga perlu berhati-hati ya, jangan sampai orang tua kita menjadi getah, menjadi apa, terkena getah dari perbuatan kita, naudzubillah min dzalik. Dan di sisi yang lain kita ambil pelajaran di sini, yakni kalau di zaman itu seperti itu ya, tapi kalau zaman sekarang ya beda lagi. Orang melaknat orang tuanya sendiri, lebih dari itu juga banyak. Ya, lebih dari itu juga banyak. Naudzubillah min dzalik. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan-kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.